تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فكر الأسماء الحسنى: ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصي والذنوب. ومن يتأمل الآيات التي وردت في القرآن الكريم مختومة بهذا الاسم وهي تزيد على الأربعين يتبين له ذلك، ولنكف من ذلك على بعض الأمثلة. ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وهذا يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار، وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله، كتاب المسيح melanjutkan tentang pembahasan nama Allah Al-Basir, yaitu yang artinya Tuhan yang Maha Melihat. Pada pekan yang lampau kita telah jelaskan sejumlah daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Allah Al-Basir. Kita akan lanjutkan pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya nama ini, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, thumma inna lihadhal ismil azimi muqtadayatihi minal dhul, kemudian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini, Al-Basir, memiliki konsekuensi bagi orang memahaminya. Ketika dia paham Allah, Tuhannya adalah Tuhan ya, yang Maha Melihat, melahirkan sifat adzulli wal khudu, sifat penghinaan diri, ketundukan diri, wa dawamil muraqabah, sehingga dia selalu senantiasa di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu Tuhan yang melihat, karena itu selalu dia merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakannya. Wal ihsani fil ibadah, dampaknya membuat dia berusaha mengerjakan ibadah dengan yang terbaik, al ihsan. Wal bu'di 'anil ma'asi wa dhunub, konsekuensi lainnya karena dia punya Tuhan yang selalu melihat apa yang dia lakukan, membuat hamba berupaya menjauhi segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa, karena apapun yang dia lakukan dilihat oleh Tuhannya. Ini diantara dampak mengetahui nama Allah Al-Basir. وَمَنْ يَتَأَمَّلَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَخْتُومَةً بِهَذَا الْإِسْمِ. Bagi siapapun juga yang mencoba untuk memikirkan, mempelajari, merenungi setiap ayat yang terdapat dalam Quran, yang setiap ayat tersebut ujungnya ditutup dengan nama ini Al-Basir. وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ, yang jumlah ayat ditutup dengan kata-kata Al-Basir lebih daripada 40 ayat. Yatabayyana lahu dhalik, akan jelaslah baginya hal yang kami sebutkan di atas. Bahwasanya nama ini melahirkan ketundukan, kehinaan, merasa dipantau Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hamba jauh dari maksiat karena Allah mengetahui segalanya, melihatnya. وَلَنَاقِفْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ, kami akan memberikan beberapa contoh ayat-ayat yang tutup dengan nama Allah Al-Basir. خَتَمَ جَلَّ وَعَلَى بِهَذَا الْإِسْمِ قَوْلَهُ, Allah Jalla wa'ala menutup firman-Nya dengan nama ini, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat ke-61. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahar. Yang demikian itu karena dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail. Dia pula yang memasukkan siang ke dalam malam. Wa annallaha samiun basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menyebutkan dialah yang telah ya memasukkan siang pada malam, malam pada siang. Dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha melihat lagi Maha mendengar. Wa hadza yaqtadi sam'uhu li jami' aswati ma sakana fil laili wan nahar. Ketika Allah mengatakan dialah yang memasukkan siang ke dalam malam atau menggantikan siang dengan malam, malam dengan siang, ya, ini konsekuensinya bahwa Allah mendengar seluruh suara apapun yang terdapat, ya, masakana fil laili wan nahar. Suara apapun yang terdapat di siang hari ataupun di malam hari, Allah mendengarnya. Wabasaruhu biharakatihim. Dan ini melahirkan konsekuensi Allah Subhanahu wa taala melihat segala macam gerak-gerik makhluk baik ketika malam maupun siang. Ala ikhtilafil awqat. Kapanpun juga waktu siang itu. Apakah awal siang, ujung siang, awal malam, ujung malam, pertengahan malam. Wa tabayyunil halat. Allah mengetahuinya. Ya, dan mengetahui ya, berbagai macam keadaan, berganti-gantinya keadaan. Karena Allah yang telah memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia pula yang memasukkan malam ke dalam siang, yang Dia mengganti-gantikan siang dan malam, Dia pertukarkan. Berarti Dia tahu dan mendengar apapun suara yang terdapat di waktu siang dengan berbagai macam bentuk suara makhluknya. Dan Allah pun mengetahui gerak-gerik mereka di kala siang. Sebagaimana Allah mengetahui gerak-gerik mereka di kala malam dan mendengar suara mereka di kala malam. Naam. Wa khatama bihi qawluhu walau basatallahu rizqa lim ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Munabbihan bidzalika annahu subhanahu basirun bi ahwalil ibadi khabirun biha basirun biman yastahiqqul hidayah mimman la yastahiqquha basirun biman yasluhu haluhu bil ghina wal mal wa biman yafsadu haluhu bidzalik wa misluhu qawluhu ta'ala Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa khatama bihi qawlahu walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Allah tutup firman-Nya ini dalam surah Asy-Syura ayat 27 dengan menyebutkan namanya Basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadi. Sekiranya rezeki itu dibentangkan Allah semuanya kepada hamba-hambanya. Ya, tanpa ditakar-takar. Labaghaw fil ardi, pastilah mereka akan melampaui di muka bumi ini. Pastilah mereka akan merusak di muka bumi ini. Walakin yunazzil, tetapi Allah turunkan rezeki biqadarin, dengan takaran. Ma yasha' yang Dia telah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui dengan apa yang layak bagi hamba-hambanya dan Maha melihat. Munabbihan bidzalik, ayat ini mengingatkan kita annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan hamba-hambanya. Khabirun biha, mengetahuinya. Basirun biman yastahiqqul hidayah. Allah melihat siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Mimman la yastahiquhu, Allah pun melihat mana hamba-hambanya memang tak layak mendapat hidayah. Basirun biman yasluhu haluhu bil ghina wal mal. Allah Maha melihat ya keadaan hamba-hambanya mana yang layak diberikan baginya kekayaan, layak diberikan baginya harta. Allah tahu, maka Allah berikan dia nikmat tersebut karena Allah menganggap dia mampu mengelola hartanya. Ya, dia baik diberikan baginya kekayaan. Wa biman yafsudu haluhu bidzalik, dan Allah pun Maha melihat siapa hamba-hambanya yang akan rusak jika diberikan baginya harta, yang akan rusak jika diberikan baginya kekayaan. Mimitsluhu qauluhu ta'ala, di antaranya seperti firman Allah juga, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, sesungguhnya dialah Tuhanmu yang membentangkan rezeki, meluaskannya, membanyakkannya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yaqdir, dan dia pula lah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya Maha mengetahui keadaan mereka, siapa yang layak disempitkan, siapa yang layak dilapangkan. Basir, melihat keadaan mereka. Ya, jadi dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu punya nama Basir, maka orang akan tenteram hidupnya. Ketika rezekinya pas-pasan, dia yakin ini yang terbaik untukku. Ya. Ketika Allah berikan baginya kelapangan rezeki, dia tahu ini yang baik untukku agar kusyukuri. Inilah manfaat mengetahui nama Allah Basir. Allah tahu siapa yang layak diberikan kekayaan, siapa yang tak layak. Allah tahu siapa yang layak diberikan kepintaran, siapa yang tak layak. Allah tahu siapa yang berhak diberikan kekuasaan, siapa yang tak layak. Allah berikan apa yang terlayak bagi setiap hambanya. Dan sebagian Allah Subhanahu wa taala uji dengan hal itu. Ya. Naam. Wa khatama bihi qawluhu, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Ai basirun bis-salihi wat-talihi wal-mu'mini wal-kafir. Wajizi kullan bima yastahiq. Wa khatama bihi qawluhu, Allah menutup juga firman-Nya ini pada surat At-Taghabun ayat kedua dengan namanya Al-Basir. Huwa alladhi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafir, faminkum kafirun, di antara kalian ada yang kafir. Faminkum mu'min, di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah ya Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Ay basirun bis-salihi wat-talih, Allah Maha mengetahui, dia melihat siapa yang layak menjadi orang yang saleh, siapa yang layak menjadi orang yang tak saleh. Wal mu'min wal kafir, siapa yang layak diberikan hidayah menjadi seorang mu'min, siapa yang layak tak diberi hidayah menjadi kafir. Wa yujzi kullan bima yastahiq, dan dia Allah Jalla wa'ala akan memberikan setiap orang itu dengan apa yang layak baginya. Ini jelas-jelas Allah mengatakan di antara hambanya ada mukmin, ada yang kafir, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak beriman, siapa yang layak ya diberikan baginya hidayah, siapa yang tak layak diberikan hidayah. Dan ini jelas-jelas membantah orang-orang yang mengatakan tak boleh mengatakan orang di luar orang Islam dengan kata-kata kafir, karena penamaan itu dari Tuhan semesta alam. Dia yang mengatakan minkum mu'min wa minkum kafir. Ya, maka perkataan-perkataan nyeleneh, buang, campakkan jauh-jauh. Ya, perkataan manusia-manusia aneh yang mengaku sok beragama Islam tapi tak tahu Islam itu apa, kecuali merusak Islam, membuat kabur akidah. Ya, ini hanyalah ditujukan kepada kaum muslimin saja. Orang-orang non-muslim menganggap kita apa? Kafir. Dan orang-orang non-muslim tak mau disamakan. Banyak sekarang kiai-kiai nyeleneh, tokoh-tokoh nyeleneh, ingin menyamakan semua agama. Quran sama dengan Injil dan semacamnya. Itu untuk siapa seruannya? Untuk kaum muslimin. Bahkan orang-orang musyrikin pun tak mau dikatakan sama dengan agama Islam. Tak mau. Mereka tak mau. Ya. Kembali kepada pangkal kajian kita. Maka Allah melihat. Tahu siapa yang layak diberikan petunjuk, siapa yang tak layak. Naam. Wa khadama bihi qawlahu. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir muhaddidan wa mutawa'idan man yulhiduna fi ayatihi bi annahu basirun bihim mutalli'un 'alaihim wa sayujazihim yawmal qiyamah 'ala ma ala maqtarafuhu min ilhadin fi ayatillah. Wa khatama bihi qawlahu. Allah juga tutup firman-Nya dengan kata-kata al-basir. Tuhan yang maha melihat, basir, pada ayat ke-40 dari surah Fussilat. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat kami. Menyelewengkan ayat kami maknanya adalah di antaranya merubah tafsirannya dengan tafsir-tafsir yang batil. Ya. Yulhiduna fi ayatina. Makna ilhad sebagaimana kita bahas dalam bab asma sifat, mereka adalah orang-orang yang menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memaknainya dengan tafsir-tafsir yang batil. Yang sesuai bagi hawa nafsu mereka, logika mereka. Ini makna ilhad. Bisa dengan ya merubah tafsir ayat dengan menambah sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka ditambahkan bukan istawa tapi istaula. Dan semacam ini ilhad. Ya. Karena tak berani merubah Quran, dirubahnya apanya? Tafsirannya. Dengan tafsir yang batil yang sesuai dengan logika dia. Ini namanya ilhad. Ya. Dampak ilhad adalah menafikan banyak sifat Allah. Ya, sehingga mereka mengatakan Allah tak memiliki wajah, tak layak Allah punya wajah. Allah tak memiliki tangan, tak layak Allah punya tangan. Allah tak akan datang hari kiamat, tak layak Allah datang. Dan seterusnya. Sehingga hilanglah sebagian besar sifat Allah SWT. Sehingga dampaknya adalah mengingkari sebagian besar tentang ya Allah Jalla wa'ala. Tentang sifat-sifatnya. Ini ilhad. Baginya Allah hanya punya 7 sifat atau hanya punya 20 sifat, selainnya semua lebur hilang. Ini ilhad. Mobil siapa itu? Innal ladhina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang ilhad, menyimpang di dalam ayat-ayat kami. Tadi dalam menafikan ta'til itu ilhad. Ya, masuk ke dalam ilhad adalah tashbih. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk ilhad. Penyimpangan. Karena Allah laisa kamitsli syai'. Mereka yang mengatakan Allah sebagaimana makhluk. Ya, mendengar sebagaimana mendengarnya makhluk, melihat sebagaimana melihatnya makhluk. Tak beda antara Allah dan makhluk. Ini masuk ke dalam bentuk ilhad. Ya, baik dengan ta'til ataupun tashbih, semuanya ilhad. Ya. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyimpangkan, ya, melakukan tindakan ilhad pada ayat-ayat kami, la yakhfawna 'alaina. Mereka tak tersembunyi bagi kami, tampak bagi kami. Coba tahu siapa mereka. Ahlul bid'ah, ahlul syubhat, ya, yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jaga lafaz Quran, ditukanginya lah maknanya. Tak bisa dia rubah lafaz Quran. Akan dikafirkan orang dia, dirubahlah dari sisi pemahamannya. La yakhfauna 'alaina, tak akan ada bagi di antara mereka tersembunyi bagi kami. Semua kami lihat. Afaman yulqa fin nari khayrun? Apakah lebih baik orang yang dicampakkan ke dalam neraka? Amman ya'ti aminan yawmal qiyamah? Atau lebih baikkah orang datang dalam keadaan aman di hari kiamat? Ya, dan ini dampak fatal terhadap orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat Allah, menyimpangkan ayat Allah, terancam makin dicampakkan ke neraka. Ya, dan ini adalah merupakan berita gembira bagi orang-orang yang tidak menyimpangkan makna ayat. Akan datang aman di hari kiamat. Kenapa kau katakan aku memiliki wajah, wahai hamba? Ya Allah, engkau sendiri yang katakan. Aku hanya mengimani kata-katamu. Engkau yang mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika. Berkekal wajah Tuhanmu. Aku imani Allah. Aman. Ahlu sunnah aman. Tapi ahlu bid'ah, mengapa kau katakan aku tak memiliki wajah? Berapa kali kau baca dalam kitab kau mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika. Ya. Dan seterusnya. Apa jawabannya? Tak ada jawaban. Apakah kau lebih pandai daripadaku? Apakah kau lebih tahu tentangku daripada diriku sendiri? Tak bisa dia menjawab. Tak aman di hari kiamat mereka. Terancam. Betapa hebatnya engkau. Kau hilangkan sifat-sifatku. Kau katakan aku tak datang. Kau katakan aku tak memiliki wajah. Kau katakan aku tak memiliki tangan. Kau katakan aku tidak di atas. Emang kau siapa? Apa jawabannya? Tak ada jawaban. Tapi ahlu sunnah, mengapa kau katakan aku di atas? Ya Tuhan, engkau mengatakan, aku benarkan. Engkau mengatakan, ya amin tuman fisama, apakah kau bisa aman dengan di langit? Engkau yang mengatakan di atas langit. Ya khafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Min fauqihim, di atas mereka. Ya, aman, ahlu sunnah aman. Yang menerima semua keterangan tentang Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung, menerima keterangan Allah dari Rasulullah tentang Allah dari Rasulullah, aman. Tapi yang tak puas akal sempitnya sehingga dia tukangi makna ayat dan makna hadis, bukan itu makna tapi ini, maknanya ini, tak aman. Terancam dicampakkan ke neraka ya dan billah. Maka penyimpangan dalam bab sifat bukan penyimpangan yang ringan. Besar, fatal. Ya, jangan dianggap perkara remeh-temeh. Sebagian orang menganggap ini perkara-perkara khilafiyah. Khilafiyah apa seperti ini? Ini bukan khilafiyah. Ya, dari zaman ke zaman, salafus saleh tak ada yang mengatakan selain daripada ini. Adapun yang datang belakangan, mereka tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya. I'malu ma syi'tum, kata Allah kepada manusia. Kalian berbuatlah sesuka hati kalian, hai manusia. Buat saja. Innahu bima ta'maluna basir, sungguhnya dia Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Buat saja. Simpangkan nama Allah, selewengkan. Buat saja, aku lihat. Ya, tolak saja nama-namaku, tolak sifat-sifatku, aku lihat. Ya, dan Allah melihat segala sesuatu. Muhaddidan, mutawa'idan, man yulhiduna fi ayati. Allah mengancam, mengingatkan siapa yang nekat menyimpangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat-Nya. Kepada ahlul kalam Allah melihat. Tokoh-tokoh ahlul kalam Allah melihat. Yang kadang dia tenar karena pintar ceramah. Ya. Menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat. Allah melihat siapa yang tertipu dengan igawan mereka. Allah melihat. Karena orang belajar bukan dengan jalan yang sahih yang benar. Allah melihat. Mungkin ribuan orang tertipu dengan omongan mereka. Melihat. Basirun bihim muttali'un alaihim. Memantau mereka segalanya. Allah tahu berapa follower mereka. Yang tertipu dengan bahasa-bahasa indah mereka. Logika-logika tasawuf mereka. Wasayujazihim. Yaumul qiyamati ala maqtarafuhu. Allah akan memberikan bagi mereka ganjaran hari kiamat dengan apa yang mereka buat. Min ilhadin fi ayatillah. Ya, yaitu menukangi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya ditukangi. Ya, sebagian ahlu kalam menukangi sifat-sifat Allah. Sebagian lainnya menukangi bahkan bukan hanya ayat tentang sifat. Ayat tentang ahkam hukum pun ditukangi. Subhanallah. Ya, sehingga menolak sebagian ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak poligami, ada yang menolak pembagian warisan, ada yang menolak hukum qisas, banyak. Subhanallah, Allah mengetahui mereka semua. Ya, ada yang menolak ayat-ayat tentang wala wal bara. Banyak. Ya, perkara politik bukan perkara agama. Jangan kait-kaitkan dengan agama. Siapapun boleh naik, andai kata dia layak, meski kafir sekalipun. Ini adalah syubhat-syubhat yang batil. Naam. Wa khatama bihi qawluhu, innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim. In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Fasta'id billah innahu huwas sami'ul basir ay as-sami'u li jami'il aswati 'ala ikhtilafiha al-basiru bi jami'il mar'iyati bi ayyi mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanat amin dhalikum ru'yatuhu wa tilauhu 'ala man yujadil fi ayatihi liyubtilaha wa huwa amrun la yutimmu lahum wa laysu bi balighihi wa khatama bihi qawla Allah juga menutup firman-Nya dengan namanya Basir, Al-Basir dalam surat Ghafir ayat ke-56. Innal ladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang mereka miliki, yang datang kepada mereka tanpa hujah, alasan. Im fi sudurim illa kibrun. Sebenarnya dada mereka itu ada kesombongan. Ya, sehingga mereka mendebat ayat Allah. Bukan ini maknanya, bahaya maknanya ini. Tapi ini sombong. Rasul diam, dia ribut. Khulafaur Rasyidin diam, dia ribut. Sahabat semua diam, tak ada yang menafsirkan. Kecuali dalam riwayat-riwayat yang tak sahih. Dia ribut, kuar-kuar. Ya, diluruskan, cari-cari alasan. In fi sudurihim illa kibrun. Sesungguhnya mereka hanyalah memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka. Sehingga menolak kebenaran yang datang. Mahum bibalighihi. Mereka tak akan mampu melampauinya. Fasta'id billah. Berlindunglah engkau, wahai Muhammad. Dengan Allah. Innahu wassami'ul basir. Sesungguhnya dia Tuhan Allah yang maha as-sami'. Maha mendengar al-basir. Maha melihat. Ay as-sami'ul jamil aswat. Al-akhtilafiha. Dialah yang mendengar segala suara dengan berbagai macam ragam bentuk bahasa. Dengan intonasi yang berbeda-beda. Tinggi rendah. Semua manusia dia dengarkan. Bangsa jin dia dengarkan. Tasbih dan zikirnya malaikat dia dengarkan. Ya, binatang-binatang semua dia dengarkan. Al-basiru bijami'il mar'iyat. Dia yang melihat dengan segala sesuatu yang bisa dilihat. Bi ayyi mahallin wa mawdi'in wa zamanin kanat. Dimanapun berada, di tempat manapun berada, pada waktu kapanpun jua dia melihat. Wa min dhalikum ru'yatuhu wa tila'uhu ala man yujadilu fi ayatihi liyubtiluha. Di antaranya, Allah melihat, memantau, mengetahui siapa orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah SWT. Ingin membatalkan ayat Allah SWT. Ingin membatalkan ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun wa dirubah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, tak boleh. Qul ya ayyuhal muwatinun. Katakan wahai warga negara. Subhanallah. Mau dirubahnya ayat Allah SWT. Untuk apa? Untuk ya kaum muslimin agar mereka tersesat. Kenapa mereka tak heboh kepada kaum kafirin? Subhanallah. Ya, kenapa mereka tak heboh mendakwakan, menjejalkan paham mereka, luaris itu kepada kaum kafirin, bicara daripada rumah ibadah mereka ke satu gereja ke gereja, kuil ke kuil. Mereka kenapa tak berkhutbah di sana? Bahwasanya agama kalian sama dengan agama Islam. Mengapa tak ngomong demikian? Kenapa kepada kaum muslimin saja? Subhanallah. Habis-habisan memang. Ya. pelwaris ini mendunia. Subhanallah. Mendunia. Ingin mengaburkan agama. Semua agama sama. Kok andai kata agama sama semuanya? Mengapa dia mau disebut muslim? Kenapa tak dia rela ketika disebut dia kafir, Nasrani, Majusi? Kenapa tak rela? Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya. Ini paham yang bahaya. Tujuannya untuk kedamaian. Agama yang membuat orang bertikai. Agama yang batil, agama yang hak tidak. Ya, dalam Islam ada toleransi. Ya, menghormati akidah yang berbeda dengan mereka. Makanya ada kafir ahlu dhimmah. Kafir ahlu dhimmah yang dibiarkan dengan kekafirannya. Tinggal di negeri kaum muslimin. Tapi tetap disebut kafir. Tapi tak diganggu harta mereka. Dibiarkan agama mereka. Dibiarkan ibadah mereka. Yang penting tak ganggu kaum muslimin. Namanya kafir. Dhimmi tetap kafir. Ada kafir mu'ahad. Yang terikat perjanjian kaum muslimin. Turis-turis asing masuk kemari. Dapat kesepakatan dari kaum muslimin. Pemerintahnya kasih pisah. Ini kafir mu'ahad. Tetap disebut kafir. Ada kafir harbi. Ini yang diperangi. Memerangi kaum muslimin. Mengambil negeri kaum muslimin. Dan seterusnya. Ini kafir harbi. Subhanallah. Jangan diingkari ayat Quran Al-Karim. Ya, memang Allah tak suruh kita ketika bermualas, bermuamalah sama orang kafir. Eh kafir. Tak disuruh. Tapi tetap kita katakan ini kafir. Allahu Akbar. Allah mengetahui mereka para pembangkang yang mendebar ayat Allah. Subhanallah. Bahwa amrun la yatimmu lahum. Dan sesungguhnya pembangkang mereka tak akan dapat berkelanjutan. Wa laysu bibalighi. Tak akan mungkin mereka mencapai tujuan. Mungkin sesaat membuat orang heboh ya. Tapi yang kekal selama-lamanya adalah kebenaran. Berkekalan al-haq. Kebatilan mungkin ramai sesaat. Digemar sesaat. Tapi kebenaran juga akan abadi. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Karena buih akan hilang. Ya. Mana tokoh-tokoh Mu'tazilah itu? Hampir-hampir tak tahu kita mana nama mereka. Mana tokoh-tokoh Khawarij? Hampir-hampir tak tahu siapa nama-nama mereka. Kecuali bongkar-bongkar buku sejarah. Mana yang berkekalan? Ulama-ulama yang tegak di atas kebenaran. Imam Syafi'i juga yang berkekalan namanya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i. Subhanallah. Kalau orang ditanya, kau kenal dengan Wasil bin Atha? Tak tahu. Siapa Wasil? Tokoh Mu'tazilah hampir-hampir orang tak tahu. Kau kenal Syafi'i? Oh, aku dengar-dengar namanya. Inilah kebenaran, kekal. Kesesatan hilang. Tokoh-tokoh yang ngeyel ini sekarang akan dimakan zaman, hilang nanti itu. Hapus. Subhanallah. Kaum pluralis, hapus nanti semuanya. Allahu Akbar. Nah. وختم به قوله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وفي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع البصير الذي له كمال السمع وكمال البصر. وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان عبادتها أنها لا تسمع ولا تبصر. ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وختم به قوله. Di antaranya Allah menutup firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 20 dengan nama Al-Basir. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah yang menetapkan kebenaran. Allah menetapkan dengan kebenaran. Semua ketetapannya ditetapkan dengan kebenaran. Semua ketetapan perintahnya, ketetapan larangannya ditetapkan dengan kebenaran. Bukan dengan kebatilan, kezaliman. Semuanya benar. Quran itu semuanya benar. keputusannya benar, tak ada yang salah, otak manusia yang salah menolak Quran. Ada yang heboh supaya mendapatkan suara banyak-banyak, heboh menghujat tentang poligami dalam Quran. Allahumma, semua demi manusia. Karena banyak perempuan di negeri ini, hebohlah dia. Diri dengan membusungkan dada. Ya, saya tak setuju dengan poligami, melecehkan kaum wanita. Dia banggakan dirinya. Siapa yang ditentang ayat Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Ya. Mengakunya beragama Islam, itu yang aneh. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah menetapkan ketetapannya dengan hak, semuanya hak. Semua perintahnya hak, semua larangannya hak. Walladzina yad'una min dunihi, dan adapun orang-orang yang menyeru tuhan-tuhan dari selain Allah, la yaqduna bi syai'in. Mana ketetapan tuhan-tuhan itu mana? Ya. Berhala-berhala disembah itu tuhan-tuhan mereka. Ketetapannya itu mana? La yaqduna bi syai'in, mereka tidak membuat ketetapan apapun juga. Tidak perintah, tidak larangan. Ya, manusia yang ngarang-ngarang sendiri mengatakan ini tuhan. Ini perintahnya, ini larangannya. Tapi bukan dia. Karena dia adalah Tuhan-Tuhan. Sebagian Tuhan-Tuhan batu, Tuhan-Tuhan kayu. Bagaimana buat ketetapan? Bagaimana buat keputusan? Ngomong pun tidak bisa. Ditempeleng pun tak bisa membantah. Disepak, ditunjang pun tak bisa dia mempertahankan dirinya. Bawa berhala-berhala, tunjang, sepak. Tak bisa membantah. Ini buat ketetapan. Allahu Akbar. Ini disembah. Allahu Akbar. Ya, yang dipuja-puja daripada orang-orang yang telah meninggal. Itu yang buat ketetapan. Biar ditetapkan Allah mati, tak bisa dia sama sekali membantah ketetapan Allah mati. Subhanallah. Ya, ada yang menetapkan rezeki dukun-dukun. Subhanallah. Seolah-olah dia menetapkan rezeki manusia. Dibaca amalan tangan manusia. Engkau akan berhasil 2 tahun lagi nih. Tapi kau kerja siang malam ya. Subhanallah. La yaqduna bi syai', semua tuhan itu tak punya ketetapan apapun, tak punya perintah, tak punya larangan. Walaupun dikarang-karang ini agama mereka, ini perintahnya, ini katanya. Karangan-karangan belaka. Sebagian makhluk dijadikan tuhan. Sebagian makhluk dijadikan agama dia. Sebagian agama ke bumi ini, ya, ada penciptanya. Penciptanya siapa? Manusia. Taoisme itu penciptanya manusia. Ya. Dan seterusnya. Agama Tao. Itu siapa penciptanya? Manusia. Itu nama orang. Ya. Buddhis. Allahu Akbar. Inna Allaha huwa as-sami'ul basir. Dialah Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa fi hadza dalalatun ala anna al-ibadata haqqun lis-sami'il basir. Dan ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan ibadah itu hanya layak untuk Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Yang tak mendengar, yang tak melihat, bagaimana diminta? Allahu Akbar. Wahai putra Tuhan, tolong kami, dengar dia. Subhanallah. Ada dia. Allah musta'an. Ibadah hak untuk Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Andai kata dia Tuhan, dia akan melihat mana musuh-musuhnya. Mendengar apa? Ya, kesepakatan makar musuhnya ini. Musuhnya buat makar malam hari, dia tak dengar. Dikerjai Tuhan tersebut. Dirantai, diseret, disalib. Tuhan tak masuk akal. Tak mendengar, tak melihat. Allahu Akbar. Kalau dia melihat, tahu dia. Ya, apa yang diperbuat hamba-hambanya? Hamba bisa mengalahkan Tuhan. Ini Tuhan. Tak layak jadi Tuhan. Kalau mereka pakai akal sehat, sayang akal tak digunakan. Alladzi lahu kamalu sam'i wa kamalul basar. Dialah Tuhan pemilik pendengaran yang sempurna, penglihatan yang sempurna. Wa ammal asnamu, adapun berhala-berhala, fa inna min dalali butlani ibadatiha, yang menunjukkan sesatnya orang yang menyembah berhala-berhala ini, annaha la tasma'u wa la tubsir, berhala itu tak dapat mendengar, tak dapat melihat. Paham? Lihatlah mereka, adegan-adegan mereka sujud kepada berhala, rukuk kepada berhala. Kira-kira berhalanya melihat enggak di rukuk? Tak melihat. Tak punya mata, tak punya telinga, dibuatkan saja gambar mata tapi tak ada hakikatnya. Lalat berai dia pun tak bisa. Matanya bertahi lalat. Tak bisa sedikit pun dia ya menyingkirkan lalat. Ini Tuhan yang disembah, dipuja. Subhanallah. Walihada qala Ibrahim al-Khalil alaihi salam li abih. Karena itulah Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati wa yahanda, lima ta'budu ma la yasma, kenapa kau sembah yang tak bisa mendengar, wala yubsir, tak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, tak bermanfaat untukmu sedikit jua pun. Naam. Khatama bihi qawlahu, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, innallaha ni'imma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Wa hadha madahun min Allah li awamirihi wa nawahihi li ihtimaliha 'ala masalihid darain wa daf'in madarihima, li anna syari'aha as-sami'u al-basir alladhi la takhfa 'alayhi khafiyah wa ya'lamu min masalihil ibad ma la ya'lamun. Ya, insyaallah sebentar lagi terselesaikan. Sabar antum, 15 menit lagi ya. Karena libur hari ini kan. Biar selesai ini nanti minggu depan bab baru. Paling hanya berapa paragraf lagi. Sabar ya. Tak sampai siang kalinya. Allah menutup firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya yang memberikan amanah kepada kalian. Tunaikan. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian menetapkan keputusan antara manusia, an tahkumu bil adli, hendaklah kalian buat keputusan yang adil. Innallaha ni'imma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang paling ya sempurna memberikan kepada kalian peringatan, nasihat. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya dia Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa hadha madhhal min Allah ila awamiri. Ya, ini adalah pujian Allah dengan segala perintahnya, wa nawahi, segala larangannya, istimali ala masalihid darain, bahwa semua perintah Allah, larangan Allah ujungnya ada kemaslahatan dalam dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Ya. Wa daf'i madharihima, semua perintah larangan untuk menjauhkan segala macam kerusakan di dua negeri ini, negeri dunia, negeri akhirat. Karena syariah sami'ul basir, karena yang membuat syariat ini Tuhan yang Maha mendengar lagi melihat. La takhfa 'alaihi khafiyah, tak pernah ada yang tersembunyi baginya sedikit jua pun. Wa ya'lamu min masalihil ibad ma la ya'lamu, dia tahu kemaslahatan manusia apa yang tak diketahui manusia. Subhanallah. Ya. Maka apapun yang Allah buat itulah ketetapan yang hak, itulah yang paling ideal, itu yang paling baik. Apa yang dibuat manusia tak sempurna. Tambal sulam. Hukum yang dibuat manusia tambal sulam. Adapun Allah sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Karena dia paling tahu tentang manusia. Naam. Wa fi dhalika aidan targhibun fil wafa'i bidhalik. Wa tarhibun min adamil wafa'. Wa khatama bihi qawlahu. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهذا فيه وعد منه سبحانه ألا يضيع عنده شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم وأنه بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. وفي ذلك أيضا ترغيب في الوفاء بذلك وترهيب من عدم الوفاء. Karena semua ketentuan Allah itu adalah hak, benar, baik. Ya, ini adalah anjuran untuk mengerjakannya dan ancaman untuk meninggalkannya. Wa khatama bihi qawlah, Allah tutup firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 110. dengan nama Basir, wa aqimus salata, tegakkan salat, wa atuz zakata, tunaikan zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah, apapun yang kalian perbuat dari kebaikan pasti ada di sisi Allah. Tak mungkin Allah lupa. Ya. Kita banyak berbuat kejahatan, kita lupa, Allah tak lupa. Kita juga berbuat kebaikan, Allah ingat, tak pernah lupa, kita lupa. Kadang-kadang satu dua yang kita ingat kebaikan kita. Ya. Banyak kebaikan yang kita lupa, Allah tak pernah lupa. Ya, kalau antum ditanya hari Minggu lalu, ya, hari Kamis minggu lalu, apa yang kau perbuat dari kebaikan? Tak ingat lagi kita. Allah ingat. Demikian juga keburukan. Setahun lalu pada hari yang sama, hari Kamis ini, apa yang kau buat daripada dosa-dosa? Tak ingat kita. Allah ingat. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hadza fihi wa'du inna Allah bima ta'malun basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Hadza fihi wa'dun minhu subhanahu. Ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ini adalah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. An la yadhi'a indahu syai'un. Tak ada yang hilang. Buat saja kebaikan, tak ada yang hilang. Walaupun kau sudah dipecat dari kepada pengurusan, semua kebaikan yang kau buat dahulu ada. Walaupun kau sudah turunkan jabatan, semua kebaikanmu ada. Tak ada yang hilang kebaikan yang kita buat. La yadhi'a indahu syai'un min amal khairi allati qaddamuha li anfusihim. Semua kebaikan diperbuat untuk diri manusia, tak akan ada yang hilang. Wa annahu basirun bihim. Allah melihat mereka. Wa sayuthibuhum ala dhalika 'azima thawab. Allah akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka. Naam. Wa bi hadhihi al-amsalah yu'lam anna al-istikhdar al-'abdi li kauni Allah subhanahu basiran bihi muttali'an 'alayhi yufidu fa'idatan 'azimatan fi janibihi at-targhib wat-tarhib kama huwa wadihun fil amsalati al-mutaqaddima. Fa idha ahsana al-'abdu fi 'ibadatihi li rabbih wa mujanabatihi li ma'asihi mustahdiran ru'yatallahi lahu wa tila'ahu 'alayhi. Wa bihadhihi al-amthilati, dengan contoh-contoh yang di atas, yu'lamu, diketahuilah, anna istihdhar al-'abdi li kaunillahi subhanahu basiran bihi muttali'an 'alayhi yufidu fa'idatan 'azimatan fi janibi at-targhib wa at-tarhib. Bahwasanya seorang hamba yang mengetahui Tuhannya Maha Melihat, ya, memantau apa yang dia perbuat, ya, ilmunya tentang Allah Maha Melihat, Maha Memantau, memberikan faedah yang begitu besar dari dua sisi, sehingga dia tetap senantiasa berusaha berharap kepada Tuhan yang melihatnya, memantaunya dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut, dan dia pun takut daripada segala macam dosa-dosanya yang dia lakukan karena dia mengetahui ada Tuhan yang melihatnya. Kama huwa wadihan fil amtatil mutaqaddimah, sebagaimana jelas pada contoh-contoh di atas. Fa idza ahsana al-'abdu fi 'ibadatihi li rabbih, jika seorang hamba sempurna ihsan dalam beribadah menyembah Tuhannya, wa mujanabati li ma'asih, ketika dia sempurna menjauhi kemaksiatan kepada Tuhannya, mustahdiran ru'yatullah, senantiasa hadir dalam hatinya Allah melihatnya, ru'yatullahi lahu, ya, wa tila'ahu 'alaih, dia tahu Tuhan melihatnya, memantaunya. Fahadha maqamul ihsan, inilah kedudukan yang tertinggi dalam agama, yaitu kedudukan ihsan, yaitu hamba berbuat apapun merasa dilihat Allah, sehingga dia sempurna dalam berbuat apapun. Anta'budallah wa huwa a'la maqamatid din, inilah merupakan tempat tertinggi dalam agama, yaitu tempat ihsan. Kama qala alaihi salatu wassalam fi bayani haqiqatil ihsan, sebagaimana Rasulullah bersabda menjelaskan apa itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, ketika engkau beribadah kepada Allah dengan sempurna karena engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihatmu, karena engkau mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala sedang melihatmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara, ketika engkau memang tak mampu melihat Allah, maka engkau merasa Allah melihatmu juga. Wa kam min syakhsin kaffa an muqarafatil ma'asi wa ghasyanidz dzunub li istihdhari ru'yatillahi lahu. Berapa banyak seorang itu menghindari maksiat, menjauhi segala macam bentuk dosa-dosa, karena ketika itu hadir di hatinya Allah sedang melihatnya, dia jauhi. Tak jadi mencuri, tak jadi korupsi, tak jadi menipu, karena dia merasa Allah melihatnya. Tak jadi berdusta. Qala Ibn Rajab rahimahullah, ya, berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah tabaraka ta'ala, rawada rajulun imra'atan fi falatin laylan, ada seorang laki-laki merayu-rayu perempuan di padang pasir yang luas, yang gelap pada malam hari. Fa'abat, perempuan itu tak ingin melayaninya untuk berzina. Faqala laha, ma yarana illa al-kawakib. Ayolah, lakukan saja. Tak ada orang di sini. Yang lihat kita hanya bintang-bintang saja. Dirayu laki-laki ini. Qalat, fa aina mukawkibuha? Kau katakan hanya bintang-bintang yang melihat kita. Kau buang kemana yang membuat bintang-bintang ini semua bisa beredar? Kau kemanakan dia yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Aila alla yarana. Fa aina mukawkibuha? Ai alla ala yarana. Tidakkah yang memperjalankan bintang-bintang ini pada edarannya melihat kita? Qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allah yara. Dia bacakan ayat. Bukankah dia mengetahui Allah melihatnya? Wa kafa bihadza zajiran wa radian. Maka hal itu membuat orang tersebut seketika berhenti karena dia tahu Allah melihatnya. Kenapa orang, subhanallah, kadang-kadang di pantai-pantai itu ya, kita lihat ada yang pasang-pasangan yang tak sah haram. Kenapa dia menjauh dari kita, masuk ke hutan-hutan, ke semak-semak? Apa jawabannya? Takut dilihat manusia. Mereka berbuat mesum, berpeluk-pelukan, cium-ciuman, masuk ke hutan-hutan. Hutan itu siapa ciptakan? Jalla wa'ala. Lari daripada pantauan makhluk karena dia merasa tak ada khalik yang memantaunya. Berzina, dipatok ular lagi kawan, mati. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.